بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وعملا صالحا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adzabil 'Alim wal Muta'allim, ya. Sebagaimana yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa hal, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Baik itu kita bawakan nas-nas dan dalil-dalil dari Al-Quran, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa hadis sahih, kemudian baik begitu juga dengan hadis dhaif. Begitu juga kita sudah bawakan beberapa athar-athar dari kalangan ulama, para sahabat, tabi'in, tentang pentingnya dan keutamaan menuntut ilmu. Maka kita telah selesai membahas bab yang pertama. Kemudian kita akan masuk bab yang kedua, ya, atau bab baru, ya, fasal baru, sebelum masuk ke bab yang kedua. Jadi sebelum kita masuk ke bab yang kedua, Musannif rahimahullahu ta'ala Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala membuat suatu fasal, ya, kecil, singkat saja, untuk menjelaskan hal yang penting, yaitu tentang mengikhlaskan niyah dalam rangka menuntut ilmu syariah atau syar'i, sebelum masuk ke dalam bab yang kedua. Maka wa qala rahimahullahu ta'ala, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa'lam anna jami'a ma dukira fi min fadilatil ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'il amilina al abraril muttaqina. Ya, ketahuilah, wa'lam, ya, bahwasanya semua apa-apa yang kami sebutkan sebelumnya, ya, tentang keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya menuntut ilmu seperti ini dan seperti ini, baik dari itu Al-Quran, As-Sunnah, asar-asar para sahabat dan para ulama, ya, min fadilatil ilmi wal ulama, dari semua apa-apa yang kami sebutkan berupa keutamaan ilmu dan ulama, innama huwa fi haqqil ulama'il amirina al-abrarul muttaqin, maka semua itu, ya, hanya untuk, khusus untuk siapa? Haqqil ulama'il amilina al-abrar, ya, hanya untuk ditujukan, kita sampaikan kepada mereka-mereka para ulama yang amilin, ya, yang mereka beramal dengan ilmu mereka, ya, wal abrar, ya, kemudian mereka berbuat baik dengan ilmu mereka, wal muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa dengan ilmu mereka. Maka semua keutamaan yang kami jelaskan, kami sebutkan sebelumnya, tidak akan bisa didapatkan sedikit pun, ya, kecuali oleh mereka para ulama dengan tiga syarat, ya. Yang pertama, amilin, mereka beramal dengan ilmu mereka, ya. Jadi mereka tidak hanya menuntut ilmu untuk memperbanyak maklumat, memperbanyak informasi, memperbanyak ilmu. Namun tujuan mereka menuntut ilmu ya, hanya untuk atau untuk juga mengamalkan ilmu tersebut. Ya, maka mereka yang tidak mengamalkan ilmu tersebut, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kami sebutkan sebelumnya. Atau musannif sebutkan sebelumnya. Yang kedua, ya, al-abror. Ya, syaratnya adalah al-abror, orang yang berbuat berbaik hati atau berbuat baik. Ya, berbuat baik. Maksudnya apa berbuat baik dengan ilmunya? Ya, mereka berbuat baik, ya, sehingga membawa ilmu ini, ya, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, la yahmilul ilma illa min adl, ya, min kulli adlin uduluh, ya. Tidak dibawa seorang atau sesuatu ilmu ini kecuali oleh orang yang adil. Maka syarat, ya, mereka mendapatkan keutamaan menuntut ilmu, mereka adalah berbuat baik, ya, sehingga keutamaan ilmu tersebut, ya, tampak atau mulianya ilmu tersebut tampak di pandangan manusia lain semakin menjadi mulia. Ya. Ketika seorang yang membawa ilmu, ya, menasabkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada ilmu, tidak berbuat baik, ya, maka jatuhlah wibawa atau keutamaan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, al-muttaqin. Ya. Mereka harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana yang kami jelaskan, bahwasanya makna takwa adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik itu berupa perkataan, ya, perbuatan, maupun amalan hati. Ya, al-zahiri wal-batini. Baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, jadi semua keutamaan-keutamaan yang kami jelaskan sebelumnya tentang keutamaan ulama dan ilmu, ya, hanya akan didapatkan oleh seorang ulama yang amilin, mengamalkan ilmu tersebut, al-abrar, berbuat baik dengan ilmu tersebut, kemudian al-muttaqin. Kemudian di sini musannif menjelaskan bahwasanya yang mendapatkan keutamaan di sini itu ulama secara umum. Ulama secara umum. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kitab ini ditulis untuk alim wal muta'allim, ya. Orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Maka ini umum, ya, tidak hanya khusus bagi siapa mereka yang mengajarkan ilmu, namun juga mereka yang juga belajar ilmu tersebut. Jadi ini khusus, umum untuk semua orang yang menuntut ilmu. Baik itu orang ulama maupun orang atau talib atau pelajar penuntut ilmu. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Ya. Jadi mereka lah, ya, yang berharap, ya, atau berniat bertujuan menuntut ilmu tersebut mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada gunanya, ya, mereka-mereka yang menuntut ilmu, ya, bukan karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im. Dan dia yang menuntut ilmu tersebut mengharapkan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im, ya, dalam surganya, ya, yang penuh dengan kenikmatan, ya. Jadi di sini ada empat syarat, ya, yaitu yang pertama mengajarkan, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian berbuat baik dengan ilmu tersebut, kemudian bertakwa dengan ilmu tersebut, ya, kemudian yang terakhir adalah yang mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu tersebut. Dan inilah yang paling penting, yang terakhir, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya ilmu di dunia ini atau yang ada terbagi menjadi dua, ya. Atau keutamaan, ya, keutamaan sesuatu itu berkaitan dengan dua hal, ya, atau ditinjau dari dua hal. Yang pertama berkaitan dengan apa yang kita tuntut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan niat dalam kita menuntut hal tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang kita tuntut. Maksudnya apa? Ya. Kita menuntut apa? Kita menuntut ilmu dunia atau ilmu syar'i atau harta dan lain sebagainya. Dan yang kedua berkaitan dengan niat yang kita tuntut. Maka yang pertama berkenaan dengan niat yang kita tuntut, ya, maka dibagi menjadi dua. Ada ilmu, ya, ilmu kitab wa sunnah, ilmu-ilmu tentang kitab dan sunnah, yaitu yang membahas agama, ya, membahas syariat Islam. Kemudian yang kedua ilmu ajnabi, anil kitab wa sunnah, ilmu yang tidak membahas Al-Quran dan sunnah. Ya. Maka ilmu kitab dan sunnah ini ya, sudah jelas keutamaannya. Ya. Maka semua dalil-dalil yang disebutkan, yang kita sebutkan sebelumnya, semuanya berkaitan dengan ilmu syariat. Ya. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ilmu dunia. Ya. Yaitu ilmu ajnabi, bukan. Kemudian kalau itu ilmu ajnabi, ilmu ajnabi adalah kitab wa sunnah, ya, ilmu selain kitab dan sunnah, terbagi menjadi dua. Yaitu ilmu khadimu li ilmil kitab wa sunnah, khadimun li ilmil kitab wa sunnah, ya, ya, sebagai pembantu, penyokong dalam menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah. Atau yang kedua, laisa khadimun li ilmi, laisa khadimin li ilmil kitab wa sunnah. Bukan penyokong dalam menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah. Ya, maka di sini ada tiga ilmu yang kita pelajari. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ya, yang tidak berkaitan dengan atau tidak membantu untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka segala sesuatu yang kita sebutkan amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu tertuju pada ilmu yang pertama, yaitu ilmu yang mempelajari untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana yang kedua, khadimun lil kitab wa sunnah, maka ini termasuk dalam ilmu yang pertama. Ya, karena tujuannya adalah untuk membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana misal mustalah hadis, ya, usul fiqh, bahasa Arab, nahwu sharaf, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk yang pertama, karena membantu kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, ya, ilmu selain itu. Ya. Maka bagaimana hukumnya yang ketiga ini? Seperti misal ilmu menjahit, berdagang, komputer, ya, sains, mekanik, dan lain sebagainya. Maka ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Ya. Apabila itu digunakan dalam kebaikan atau bisa bermanfaat bagi umat, maka bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila itu digunakan menjadi kejelekan, maka sebaliknya bisa mendapat ya, azab dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal kita membuat aplikasi HP misal ya untuk menyebar kajian-kajian ya untuk mempelajari Al-Qur'an atau yang terdapat di dalamnya tafsir-tafsir ya Al-Qur'an, maka ilmu tersebut bermanfaat bagi manusia sehingga bisa mendapatkan balasan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sebaliknya apabila dibuat atau digunakan dengan jalan kemaksiatan, misal dibuat ya aplikasi handphone untuk judi misal dan lain sebagainya, maka ini tentu dosa. Maka ilmu yang ketiga ini ya tergantung tujuan ilmu itu digunakan. Kalau digunakan menjadi atau sebagai sebab kebaikan, maka akan menjadi baik. Namun sebaliknya kalau digunakan sebagai sebab keburukan, maka akan menjadi jelek ya. Maka di sini Musannif rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya keutamaan yang kita sebutkan sebelumnya ya, dari berbagai keutamaan menuntut ilmu itu hanya tertuju pada dua ilmu, ya, ilmu yang kita sebutkan yang pertama, yaitu ilmu yang mempelajari kitab dan sunnah, atau ilmu yang membantu kita untuk memahami, mempelajari kitab dan as-sunnah. Maka semua keutamaan tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali apa? Ya, kecuali mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang musannif jelaskan, ya. Ya. Maka beliau musannif menjelaskan alladzi qasadu bihi wajhallah al-karim wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, yaitu ya, ilmu-ilmu yang dimana kita meniatkan menuntut ilmu tersebut untuk ya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengharap kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berada di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Laman talabahu bisu'in niyyah, ya, bukan dengan siapa yang menuntut ilmu tersebut dengan su'un niyyah, dengan niat yang buruk. Au khubsi tawiyatin, atau buruknya isi hati, ya. Au li aghradin dunyawiyah, ya, atau dunyawiyatin, ya, atau dengan tujuan-tujuan keduniaan, ya, min jahin, semisal apa? Min jahin, semisal kedudukan, ya. Maka mereka yang menuntut ilmu misal untuk mendapatkan syahadah, sehingga syahadah ini bisa digunakan untuk ya melamar kerja, mendapat kedudukan, menjadi kepala sekolah misal, atau ketua yayasan dan lain sebagainya, maka ini termasuk mengharap ya bagian dari dunia. Menuntut ilmu mengharap bagian dari dunia, atau aumalin, ya, atau dia menuntut ilmu untuk mendapatkan harta, ya, dia menuntut ilmu, ya, sehingga banyak pengikutnya yang memberikan harta kepadanya, ya, atau dia menuntut ilmu untuk mendapatkan harta yang banyak dan lain sebagainya. Maka ini termasuk dalam mengharapkan menuntut ilmu mengharapkan duniawiyah. Au mukatsiratin fi al-atba'i wa tullab, atau dia menuntut ilmu agar apa? Agar banyak pengikutnya dan banyak muridnya. Ya, maka intabih hadza. Maka berhati-hatilah dengan ini. Maka orang ya, seseorang yang menuntut ilmu agar banyak pengikutnya dan banyak muridnya, maka ini termasuk menuntut ilmu atau mencari ilmu atau mempelajari ilmu dengan tujuan keduniaan. Ya. Maka kita lihat para rasul, ya, maka tidak ada seseorang pun atau suatu nabi pun kecuali bersamanya sedikit sekali pengikutnya, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana hadis yang kita tahu bahwasanya ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, ya, beliau melihat suatu kaum, ya, ada yang lewat, seorang nabi, ya, ada yang bersamanya hanya satu orang saja, atau dua orang, ada yang bersamanya tiga orang, ada yang bersamanya sepuluh orang, ada yang bersamanya rombongan kecil sekali, ya, ada yang bersama nabi tersebut bahkan tidak ada, dia sendirian saja. Ya. Maka di sini, ya, kita berdakwah tidak untuk memperbanyak pengikut, ya. Bahkan dakwah yang benar, dakwah yang hak ini bahkan akan menjadikan pengikutnya sedikit. Ya. Karena kita tidak dapati seorang pun nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, ya, mempunyai banyak pengikut. Ya, mempunyai banyak pengikut, ya. Karena dia mendakwakan yang hak. Ya. Maka ya, banyaknya pengikut ini bisa menjadi atau bisa jadi dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena keikhlasan dia dalam menuntut ilmu, ya. Jadi banyaknya diterima oleh masyarakat itu bisa menjadi tanda seseorang bahwa dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala mengarang Riyadhus Shalihin, ya. Setelah beliau meninggal, baru kitabnya tersebar di mana-mana. Semua orang mempelajarinya. Tidak ada satu masjid pun, atau ma'had pun, atau pendidikan Islam pun, kecuali membahas kitab ya, Arba'in Nawawi atau Riyadus Salihin. Ya, maka ini bisa menjadi, banyaknya pengikut bisa menjadi tanda bahwasannya penulis tersebut ikhlas, ya, ikhlasun niyah. Ya. Ya, maka bahkan ada beberapa ulama ya, yang dia sengaja menutupi atau tidak menyebar tulisannya, dia menulis dalam masa hidupnya, kemudian tidak menyebar, namun setelah dia meninggal, wafat, murid-muridnya ya, melihat barang-barangnya, terdapat buku sehnya. Ya. Ya, sehingga dicetaklah, ditulislah, disebarkan, baru orang-orang menerimanya, orang-orang terkenal buku tersebut. Ya, saking ikhlasnya niat, ya, menjaga keikhlasan niat dari penulis tersebut, ya, dia tidak mau bukunya dikenal pada saat hidup. Ya, dia tidak mau bukunya dikenal pada saat dia sedang hidup. Namun setelah dia meninggal, bahkan bukunya tersebar di seluruh penjuru dunia. Atau yang kedua, bahwasanya banyaknya harta atau banyaknya pengikut ya, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ikhlas. Ya. Ya, bagaimana melihatnya? Ya, kita tidak bisa melihat secara zahir, karena semuanya itu ada di hati manusia. Ya, niat, ikhlasnya niat atau tidak, maka letaknya di hati manusia. Maka sebagai da'i atau sebagai ulama atau penuntut ilmu dan lain sebagainya, ya, sebisa mungkin untuk menjaga niatnya. Kalau dia belum bisa menjaga niatnya, sebisa mungkin ya, dia tidak tampil. Ya, tidak tampil, ya. Apalagi di zaman medsos sekarang, ya, di zaman internet sekarang, semua orang bisa tampil. Ya, dari yang penuntut ilmu, ustadz, dan lain sebagainya, semuanya bisa tampil dengan mudah. Ya. Buat IG, Instagram, buat YouTube, dan lain sebagainya. Ya. Maka perlu untuk mengikhlaskan niat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuannya ini adalah dakwah lillahi taala, bukan untuk memperbanyak pengikut dan lain sebagainya. Ya, maka orang yang menuntut ilmu untuk memperbanyak pengikut, memperbanyak murid ya, maka termasuk salah satu niat yang buruk ya, niat yang mengharapkan keduniawian. Ya. Ya. Maka seseorang ulama, bahkan kita dapati banyak ulama ya, kita sering mendapati ya, guru-guru kami ya, mereka mengajar bahkan di depannya tidak ada seorang pendengar pun ya, saking ikhlasnya niyah ya, dia tetap mengajar padahal di depannya tidak ada yang mendengarkan ya. Maka ini menunjukkan keikhlasan niat beliau. Faqat ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka telah diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Akhraj at-Tirmidzi. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu ya, liyumari bihi as-sufaha, untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Ya. Misal ya, dia menuntut ilmu agar dia menang debat dari ya, orang-orang yang bukan penuntut ilmu, orang-orang awam. Ya, agar dia menang debat di medsos ya, dengan bukan yang penuntut ilmu. Ya, sehingga dia terlihat mencolok, terlihat pintar dan lain sebagainya. Ya. Au yukathiru bihil ulama, atau dia ingin dipandang sebagai setara dengan ulama. Ya. Ingin dipandang bahwasanya dia juga termasuk ulama. Ya. Misal dia mempelajari ilmu, ya, kemudian dia tampil buka majelis di YouTube dan lain sebagainya agar dibilang oleh orang-orang ya bahwa dia adalah seorang ulama. Ya. Mengharap sebutan dari manusia. Aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. atau memalingkan wajah manusia atau perhatian manusia kepadanya. Ya, dia menuntut ilmu agar orang-orang memperhatikan dia, agar orang-orang melihat dia, agar dia terkenal di mata manusia. Ya, maka ini intabih ya, agar dia terkenal di mata manusia. Ya, dia menuntut ilmu misal, ya, sengaja menuntut ilmu, ya, untuk bisa terkenal misal. Ya, dikenal banyak orang, semua orang kenal dengan dia, ya, minta tanda tangan, minta foto dan lain sebagainya. Ya. Maka ini termasuk ya, adkhalahullahu an-nar. Maka apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, adkhalahullahu an-nar. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ya. Api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka ini ada tiga hal atau tiga niat yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam nerakanya, yaitu dia agar dia bisa menang debat dengan orang-orang awam, atau dia bisa atau ingin dipandang sebagai ulama, atau dia ingin dilihat oleh manusia. Ya, ya. Maka ini perlu kita jaga keikhlasan kita. Wa anhu radhiyallahu anhu, ya, dan beliau musannif rahimahullah membawakan hadis yang lainnya. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairi Allahi aw arada bihi ghaira wajhillah falyatawwa maq'aduhu minan nar. Ya, barang siapa yang mempelajari ilmu, yang mencari ilmu li ghairi Allahi, ya, dengan maksud, ya, atau dengan niat bukan karena niat Allah Subhanahu wa taala, aw arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menuntut ilmu dengan niat tidak mengharapkan atau mengharapkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala, falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Ya, maka persiapkanlah, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, bayangkan ya, maka ini ancaman ini sebagaimana besarnya ancaman orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, ya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya. Maka sama besarnya orang yang menuntut ilmu bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang ringan. Ya. Mengatakan bahwasanya hadis ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya dan lain sebagainya. Ya, mengatakan bahwasanya ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarinya atau mengajarkannya. Itu dosanya sama dengan orang, dalam menurut hadis ini, ya, dosanya sama dengan orang yang menuntut ilmu. Ya. Dia menuntut ilmu, ya, namun niatnya tidak dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bayangkan, bandingkan dua hal ini. Satunya dia menuntut ilmu, berlelah-lelah diri dengan menuntut ilmu, ya, bangun malam, mempelajari, murajaah, membaca, menghafal, melakukan perjalanan, mengeluarkan harta yang banyak. Ya. Yang satunya, ya, dia berdusta atas nama Nabi. Ya. Bukan hal yang mulia sama sekali. Dia berdusta atas nama Nabi dan sebagainya. Namun dua-duanya, balasannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini, rawahu Tirmidzi. Waruya, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallah. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang di mana menuntut ilmu tersebut selayaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ya, dia tidak mempelajari hal tersebut, tidak mempelajari ilmu tersebut, ya, kecuali ya, mengharap bagian dari dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat nanti. Akhrajahu Abu Dawud. Ya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya, maka ini salah satu balasan yang sangat besar, ya. Adab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu yang dia tidak mengharapkan atau berniat dalam menuntut ilmu tersebut, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Ya, bayangkan 70 tahun perjalanan dengan jalan kaki. Ya, misal engkau, kamu, ya kita jalan kaki, ya. Dari sini ya selama 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Ya. Kita mengelilingi bumi ini saja, mungkin tidak sampai 70 tahun. Ya, 5 tahun mungkin. Ya, paling mentok mungkin 10 tahun. Ya, bayangkan 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan kita tidak bisa, ya. Aroma tersebut, aroma surga itu bisa dicium sejauh 70 tahun perjalanan. Namun kita tidak bisa menciumnya, ya. Maka seberapa jauh kita dari surga yang Allah janjikan itu tersebut, ya. Di mana kita mencium aromanya saja, surga itu kita mencium aromanya saja, ya, kita itu sudah bahagia, ya, kita itu sudah senang, tidak bisa kita bayangkan, apalagi masuk ke dalamnya, lebih-lebih lagi tidak bisa kita bayangkan kenikmatannya. Namun dia, orang yang menuntut ilmu bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa mencium bau surga sedikit pun. Kalau dia tidak bisa mencium bau surga, lalu apa yang dia cium baunya? Ya. Karena tidaklah di yaumul kiamah ini kecuali dua tempat, tidak ada yang ketiga. Entah dia surga, entah dia neraka. Tidak ada tempat di antara keduanya. Maka kalau dia tidak bisa mencium bau surga, maka sudah dipastikan dia, yang dia cium adalah aroma-aroma menyengat dari neraka jahannam. Ya, maka ini ancaman yang sangat besar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna awwalan nasi yuqdha alaihi yaumal qiyamah." Ya. Maka dari beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat, ya, wadzakara salasa, ya, dan menyebut tiga orang yang pertama yang dimasukkan pertama kali dalam neraka, ya. Jadi ini hadis yang masyhur di kalangan kita, ya, bahwasanya nanti di yaumul kiamah nanti ada tiga orang yang akan dipanggil pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Di sana disebutkan orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian dia berperang, ya, mati syahid. Ya, kemudian didatangkan orang tersebut. Kemudian ditanyakan kepadanya, ya, "Kenapa engkau berjihad di jalan Allah?" Ya, dia mengatakan bahwasanya, "Saya berjihad di jalan Allah untuk mendekatkan kalimat Allah, untuk menegakkan nama Allah Subhanahu wa taala." Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dustakan dia, kadabta, engkau berdusta bahwasanya engkau berjihad di jalan Allah atau berjihad hanya untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Ya. Maka Allah masukkan dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua, mereka adalah orang-orang yang bersedekah, ya, banyak bersedekah. Ya, dermawan dan lain sebagainya, maka didatangkanlah dia ke dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, ya, "Kenapa engkau bersedekah?" Lalu dia mengatakan bahwasanya, "Saya bersedekah ya, untuk ya di jalan engkau wahai Rasul, wahai Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari sisimu. Namun Allah Subhanahu wa taala mendustakan dia, kadzabta, bahwasanya engkau bersedekah ya, hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Maka Allah ceburkan dia ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah yang disebutkan penulis di sini. Wadzakara salasa, ya, menyebutkan tiga golongan tersebut. Wa fihi wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Ya. Ya, yang ketiga ini adalah seseorang yang mempelajari ilmu, kemudian wa 'allamahu, kemudian dia juga mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafahu fa arrafaha. Kemudian didatangkan dia kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, Allah menyuruh dia ya mengakui apa yang dia telah kerjakan ya berupa nikmat-nikmat ya atas dia, kemudahan dalam menuntut ilmu ya, menghafal Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian dia mengetahuinya. Dia mengakuinya bahwasanya iya ya Allah, saya benar. Saya mendapat kemudahan-kemudahan tersebut, mendapat nikmat-nikmat tersebut untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Qala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ma amilta fiha?" Ya, apa yang engkau kerjakan dengan semua ilmu tersebut ya, ilmu yang engkau ajarkan, ilmu yang engkau pelajari dan Al-Qur'an yang engkau baca dan hafalkan? Qala, maka laki-laki itu berkata atau menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya. Aku mempelajari ilmu di jalanmu ya Allah. Ya. Aku mempelajari ilmu di jalanmu ya Allah. Ya. Wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, ya. Dan aku mengajarkan ilmu tersebut ya, dan aku juga membaca dan menghafal Qur'an di jalanmu ya Allah karena engkau ya Allah. Ya, maka Allah mendustakan orang tersebut, kadzabta, engkau berdusta. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lakin ta'allamta liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau ya, engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Ya. Wa qara'ta liyuqala qari'un, dan engkau membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an agar apa? Liyuqala qari'un, agar engkau dikatakan sebagai qari, ya, orang yang imam, menghafal Qur'an, ya. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut, engkau telah disebut sebagai alim, engkau telah disebut sebagai seorang yang qari. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan dia ke dalam neraka jahannam, fasuhiba ala wajhihi, ya, maka Allah seret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dalik. Baik, sebentar, HP saya lobet. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan suatu hadis di mana ada beberapa golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ke dalam ya neraka jahannam ya. Ya. Maka siapa yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali ya, maka merekalah tiga golongan tersebut. Orang yang bersedekah agar dikatakan dermawan, orang yang berjihad agar dikatakan pemberani, kemudian orang yang menghafal Quran dan belajar ilmu dan mengajarnya agar dikatakan seorang alim dan qori. Maka di sini kita dapati bahwasanya orang yang pertama kali diputuskan putusannya, dilemparkan ke dalam api neraka, menjadi bahan bakar api neraka bukanlah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bukan orang yang berzina di jalan Allah. Maksudnya berzina untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang membunuh. Ya. Bukan orang yang berbuat kesyirikan, ya, menyembah patung dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, orang yang pertama kali, ya, dimasukkan ke dalam api neraka, bahkan diseret di atas wajahnya, adalah mereka orang-orang yang beramal namun tidak ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini sebagai renungan bagi kita. Janganlah kita merasa lebih dibandingkan dengan orang lain, ya. Janganlah kita merasa bahwa amal-amal kita dapat memasukkan kita ke dalam surga, ya. Karena belum tentu semua amal-amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara ikhlas ini adalah perkara yang susah, sangat sulit sekali. Bahkan para ulama menyebutkan dengan demikian, ya, hal yang paling susah dilakukan adalah mengikhlaskan niat. Ya, maka tidak akan kita bisa kerjakan hal tersebut kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selain kita berusaha untuk mengikhlaskan niat, maka kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai keikhlasan niat. Ya. Maka inilah yang paling berbahaya. Ya, maka jangan kita merasa kita telah banyak amalnya. Ya, kita telah banyak sedekahnya, sholatnya, dan lain sebagainya. Bahkan belum tentu amal tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selama puluhan tahun, namun dia mengerjakan suatu amal yang ikhlas atas Allah subhanahu wa ta'ala, bisa memasukkan dia ke dalam surga dan mengampuni seluruh dosanya. Sebagaimana hadis kisah seorang pezina yang memberi minum anjing. Ya. Dia seorang yang berzina, namun dia ikhlas lillahi ta'ala, ya, memberikan minuman kepada anjing sehingga dapat memasukkan dia ke dalam surga. Ya, maka mari kita ikhlaskan niat kita, ya, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbanyak istighfar. Ya. Oleh karena itu, ketika kita selesai sholat, ya, maka disyariatkan untuk istighfar 3 kali. Ya, maka ini berkaitan dengan hal ini. Ya. Barangkali dalam sholat kita ada sesuatu yang terluput, ya, ada rukun atau sunnah-sunnah yang terluput, ya, atau niat kita yang kurang ikhlas dan lain sebagainya, maka disunahkan untuk istighfar 3 kali. Tayyib. Kemudian penulis, ya, setelah membawakan hadis-hadis Nabi, kemudian penulis membawakan beberapa athar dari beberapa ulama. Wan Hammad ibn Salamah, dari Hammad ibn Salamah, man talab al hadis li ghairi Allah taala mukirabi. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu atau menuntut hadis, mencari ilmu hadis atau mencari hadis-hadis li ghairi Allah, ya, dengan niat bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah mukirabihi, maka Allah akan menimpakan makar kepadanya. Ya, maka di sini, ya, penisbatan sifat, ya, makar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia melakukan makar kepada Allah. Ya. Melakukan tipuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menipu Allah. Ya, dia beramal baik, namun bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan dia berbuat makar, menipu Allah subhanahu wa ta'ala. maka Allah akan juga membalas makar dia dengan makar yang lebih besar kepadanya. Ya. Maka sifat makar ini adalah sifat kamal, ya, sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena sifat makar ini sebagai balasan dari seseorang yang melakukan makar kepadanya. Ya, maka ketika seseorang misal melakukan makar kepada orang lain, ya, tanpa dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya, maka sifat makar ini dicela. Namun sebaliknya, apabila seseorang melakukan makar kepada seorang lain, misal A melakukan makar kepada B, ya, kemudian B ini bisa membalas makar A dengan lebih besar, maka ini sebuah sifat kesempurnaan, ya, karena dia bisa membalas makar yang jauh lebih besar dari apa yang ditimpakan kepada dia. Ya, maka ini penetapan sifat makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an bisrin, ya. Dari Bisir, ya. Bisir di sini adalah Bisir Ibnu Harith, ya. Lakopnya adalah Abu Nasr Al-Marwazi. Nasabnya Al-Marwazi. Ya. Ya, an Bisir, ya, dia berkata, "Auhallahu ta'ala ila Dawud." Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayasuddaka bisukrihi an mahabbati." Ya. Janganlah engkau menjadikan antaraku dan antaramu seorang alim, ya, yang maftunan, yang terfitnah hatinya. Ya. Kemudian apa? Oleh sebab fitnah tersebut, fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Ya, sehingga menghalangi engkau karena kehilangan bisukrihi, kehilangan akalnya, mabuknya dia, an mahabbati, ya, dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah aliman maftunan ini? Seorang alim yang maftun, yaitu, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, seorang alim yang belajar, ya, karena fitnah itu ada dua, ya, fitnah subhat, ada fitnah syahwat, ya, entah itu sehingga dia terfitnah, entah itu subhat, ya, subhat yaitu subhat-subhat, ya, atau dia syahwat, ya, berupa fitnah-fitnah perempuan dan lain sebagainya, atau keinginan duniawi dan lain sebagainya. Ya, maka seorang alim yang terfitnah, entah itu terfitnah dengan fitnah subhat, menyebarkan pemahaman-pemahaman batil dan lain sebagainya, atau fitnah syahwat, menginginkan hal-hal sebagian dari dunia, harta, kedudukan dan lain sebagainya, maka dua-duanya ini adalah bisa menghalangimu dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lakopi dia, juluki dia dengan apa? Ulaika kutta'ut tariq ala ibadi. Mereka lah kutta'ut tariq, begal, ya, pemotong jalan, ya, begal ala ibadi, terhadap hamba-hambaku, ya. Maka di sini orang yang terfitnah, alim yang terfitnah, Allah Subhanahu wa taala lakopi dengan kutta'ut tariq, begal, ya. Maka sebagaimana begal memotong jalan dan untuk bertujuan mengambil uang yang lewat, begitu juga dengan alim, ya. Dia memutus jalan menuju Allah dengan menyebarkan subhat-subhat, ya, atau memutus jalan kepada Allah dengan niat mengharap bukan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga tertolak, terputus jalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala dilakopi dengan kutta'ut tariq, begal, ya. Begal terhadap hamba-hambanya. Ya, maka itulah semua dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, ya. Ya, maka di sini saya sampaikan ada 4, ya, usul dalam keikhlasan, ya. Dalam menuntut ilmu ada 4 usul atau pokok dalam ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, apa yaitu? Yang pertama adalah raful jahal an nafsi. Ya, yaitu mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Ya. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tujuannya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Atau yang kedua, raful jahal an ghairi. Kemudian dia berniat untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Atau ihya'ul ilmi wal sunnah. Atau dia menuntut ilmu bertujuan untuk menghidupkan ilmu dan sunnah. Atau yang terakhir, dia menuntut ilmu lil amal bil ilmi, ya, untuk beramal dengan ilmunya. Maka orang-orang yang mempunyai empat niat ini, entah itu dia mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, atau mengangkat kebodohan dari orang lain, atau dia menghidupkan bertujuan untuk menghidupkan sunnah, ya, dan menenggelamkan kebatilan, atau dia untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka merekalah orang-orang yang ikhlas. Maka selain empat ini, maka sudah pasti dipastikan mereka tidak akan ikhlas dalam menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.